kebanyakan para ulama dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bahwasanya persusuan tidak menjadikan mahram kecuali jika persusuan tersebut dilakukan ketika bayinya sebelum 2 tahun. Adapun jika persusuan tersebut dilakukan ketika bayinya sesudah 2 tahun, maka persusuan ini tidak menjadikan bayi tersebut mahram bagi ibu sepersusuannya dan bagi saudara sepersusuannya. Kemudian yang ingin saya tambahkan, itu sudah kita pelajari pada hari kemarin. Yang ingin saya tambahkan di sini adalah illa ma kana fi thadi, yang belum saya sebutkan, kecuali jika persusuan tersebut pada puting susunya. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah fi mahallir radha'ah qablal haulain, yaitu menyusunya di puting susunya. Ini berarti kalau seandainya ada orang yang menyusu tetapi melalui gelas dan susunya berasal dari ibunya tersebut, di ibu susuannya tersebut, itu bukan dinamakan sebagai menyusu. Karena tidak pada putingnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi tambahan riwayat yang belum kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu disebutkan di sini an Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, dari Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat tara radha'al kabir yu'athiru fit tahrim. Lihat, ini ada permasalahan. Aisyah berpendapat menyusui orang yang sudah dewasa, bahkan orang yang sudah besar, itu bisa saja memberikan pengaruh kepada penjadian sebagai mahram. Misalkan anaknya sudah umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tapi nyusu. Maka menurut Aisyah radhiyallahu anha, ini bisa memberikan pengaruh, yaitu berupa penjadian mahram karena susuan tadi. Dan ini adalah pendapat Atha ibnu Abi Rabah, Laits ibnu Sa'ad. Wa kanat Aisyah ta'muru biman takhtaru an yadkhula 'alayha min ar-rijal li ba'dhi nisa'iha faturdhi'uhu. Artinya, dan Aisyah radhiyallahu anha, beliau ta'muru, memerintahkan untuk siapa yang beliau pilih agar masuk kepada beliau para lelaki. Di ba'dhi nisa'iha faturdhi'uhu, untuk sebagian istrinya agar Aisyah radhiyallahu anha menyusuinya. Wa tahtajju fi dhalika bi hadis Salim maula Abi Hudzaifah, haitsu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam imra'ata Abi Hudzaifah an turdhi'ahu wa kana kabiran. Dan beliau berdalil dengan hadis dari Salim maula Abi Hudzaifah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan istrinya Abu Hudzaifah untuk menyusui Salim. Jadi Salim ini beliau adalah budaknya siapa? Abu Hudzaifah. Jadi ada cerita, ada Abu Hudzaifah, ada istrinya, ada namanya Salim, 3 orang. Salim ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyusu kepada istrinya Abu Hudzaifah. Padahal Salim sudah besar, sudah orang dewasa. Wa kana kabiran, ya. Dan Salim orang besar, orang dewasa. Fa kana yadkhulu 'alaiha bitilkar radha'ah. Makanya Salim bebas masuk ke mana? Ke rumahnya Abu Hudzaifah yang di situ ada di dalamnya istri Abu Hudzaifah. Kenapa? Karena istri Abu Hudzaifah apanya Salim? Ibu sepususuannya. Paham sampai sini? Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Fa kana yadkhulu 'alaiha bitilkar radha'ah wa aba dzalika sa'iru azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ra'aina dzalika minal khasa'is. Dan tetapi kata Imam Katsir, seluruh istri-istri Nabi menolaknya. Dan itu termasuk daripada pengecualian. Wa huwa qaulul jumhur wa hujjatul jumhur wa humul a'immah al-arba'ah wal fuqaha'us sab'ah wal akabiru minas sahabah wa sa'iru azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwa Aisyah ma thabata fis sahihain. Artinya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jumhur berpendapat itu kekhususan bagi Aisyah. Kekhususan bagi Aisyah radhiyallahu anha. Beliau boleh menyusui orang dewasa. Dan ini adalah pendapatnya jumhur. Tidak boleh menyusui kecuali sebelum 2 tahun. Susuan yang menjadikan dengannya mahram. Adapun setelah 2 tahun, apalagi sampai besar, maka pada saat itu tidak menjadikan mahram, bahkan tidak boleh. Dan ini pendapatnya jumhur. Lalu yang terjadi kepada Aisyah itu adalah kekhususan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan jumhur dari mulai imam yang 4, ahli fikih yang 7, dan pembesar-pembesar sahabat, dan seluruh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Aisyah radhiyallahu anha yang telah tetap di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, berpendapat bahwa tidak boleh menyusu setelah 2 tahun. Dalilnya apa? Unzurna min ikhwanikunna fa innamar radha'atu minal maja'ah. Artinya, perhatikan dari saudara-saudara kalian, maksudnya salah satu dari istri Nabi, pilih mereka, sesungguhnya ar-radha'ah, penyusuan yang bisa menjadikan mahram, itu karena lapar. Karena lapar. Intinya, Bapak Ibu saudara-saudari, yang ingin saya tambahkan di sini adalah permasalahan yang belum saya sebutkan kemarin, bahwa sebagian ulama berbeda pendapat tentang bolehkah menyusui orang yang sudah dewasa. Sehingga dengan menyusu tersebut, maka orang dewasa tersebut menjadi mahram bagi yang menyusuinya ataupun bagi anak-anak yang menyusuinya. Bagi yang menyusuinya ataupun anak-anak yang menyusuinya. Dan ini pernah heboh, Pak, di Arab Saudi. Ada seorang syekh, beliau berfatwa dengan ini, bahwasanya untuk para tenaga kerja Indonesia boleh menyusui anak-anak majikannya yang sudah tua, yang sudah besar, yang sudah dewasa, sehingga tenaga kerja wanita tersebut mahram bagi anak-anaknya. Jadi dia bebas untuk buka, bebas untuk berduaan, bebas untuk seperti layaknya ibu kandung ataupun anak sepususuan. Kemudian juga kemudian akhirnya ini fatwa menjadi heboh. karena tadi pendapat yang lebih kuat bahwa itu kekhususan. Ya, itu kekhususan. Bahkan yang lebih parahnya, waktu itu yang memberikan fatwa adalah ulama yang merupakan tim penasehat kerajaan. Nah, ini berat jadinya. Ya, tim penasehat kerajaan. Maka ini berat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Tetapi ya itu tadi, itu ada pendapat sebagian ulama yang seperti itu. Kalau ini kita sebarkan di tengah masyarakat, bahaya. Akan bisa terjadi orang-orang dewasa menyusu kepada ibu-ibu. Sehingga dengan hujah ini bisa menjadi mahram, padahal itu hanya sebatas apa? Kekhususan. Bisa dipahami ya? Itu tambahan yang ingin saya tambahkan. Jadi ada dua tambahan. Yang pertama, menyusunya harus di tempat keluar susu, di putingnya. Kalau tidak, maka tidak akan dianggap sebagai pesusuan. Yang kedua, yaitu ada sebagian ulama berpendapat bahwa bolehnya menyusu setelah 2 tahun. Jadi misalkan begini, ada seorang yang bekerja sebagai supir, maka supirnya itu berhak menyusu kepada majikannya yang perempuan. Nanti si supir ini berhak berdua-duaan dengan majikan perempuannya. Majikan perempuannya berhak membuka wajah, rambut, layaknya dia di hadapan mahramnya berdasarkan susuan tadi. Nah, ini kalau dibuka di tengah masyarakat bisa heboh ini. Bisa dipahami maksud saya? Nah, ini para ikhwah. Baik. Kita baca sekarang tafsir yang ayat surat Al-Baqarah 234. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Artinya orang-orang yang meninggal dunia di antaramu, yaitu di antara para suami, dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tidak ada dosa bagi kalian, yaitu para wali, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Al-Baqarah 234. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penulis rahimahullah ta'ala berkata, ay idza tawaffaz zawju, maksudnya apabila suami meninggal, makasat zawjatuhu mutarabbisatan 4 ashhurin wa 10 ayyamin wujuban, istrinya harus tetap tinggal dan wajib menunggu selama 4 bulan 10 hari. Maksudnya sang istri yang meninggal suaminya, maka sang istri menunggu ini maksudnya masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Menunggu masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Wal hikmatu fi dzalik liyatabayyana al hamlu fi muddatil arba'ati, Nah, ini hikmahnya. Hikmahnya adalah untuk membuktikan adanya kehamilan pada masa 4 bulan atau tidak. Ya. Apa fungsinya untuk membuktikan adanya masa kehamilan atau tidak? Karena agar tidak tercampur antara mani dengan mani, antara bibit dengan bibit yang lainnya, tidak tercampur. Makanya batasnya 4 bulan, kalau sudah tidak ada memang tidak ada kehamilannya, maka pada saat itu dia boleh untuk menikah lagi. Wa yataharraku fi ibtida'ihi fi syahril khamis. Artinya, dan awal-awal bergeraknya janin pada bulan yang kelima. Ini sebabnya juga. Kenapa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dia boleh menikah setelah 4 bulan 10 hari? Karena bayi biasanya bergerak itu pada umur 5 bulan. Itu sudah bergerak-gerak. 5 bulan. Karena ditiupkan ruh padanya. Ya. Kemudian wa hadzal 'amu makhsusun bil hawamil fa inna 'iddatahunna bi wad'il hamli. Lihat, ayat yang umum ini dikhususkan dengan wanita-wanita yang hamil. Artinya wanita hamil beda hukumnya. Kalau seandainya terjadi perpisahan wanita dalam keadaan hamil, misalkan orang tua suaminya meninggal dalam keadaan istrinya sedang hamil, maka ini beda hukumnya dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yang istrinya wanita tersebut tidak dalam keadaan hamil. Makanya penulis di sini mengatakan ayat yang umum ini dikhususkan dengan wanita-wanita yang hamil. Artinya wanita hamil punya hukum tersendiri karena iddah mereka adalah melahirkan bayi. Fa inna iddatahunna wa biwad'il haml, melahirkan bayi. Wa kadzalikal amah iddatuha 'ala nisfi min iddatil hurrah shahrani wa khamsatu ayyam. Artinya demikian juga hamba sahaya wanita, karena iddahnya adalah setengah dari iddah wanita merdeka, yaitu 2 bulan 5 hari. Ini bedanya iddahnya orang merdeka dengan orang budak. Kalau ada budak yang punya suami, meninggal suaminya, maka iddahnya 2 bulan 10 hari. Kalau ingin menikah lagi. Ya, 2 bulan 10 hari. Kalau ingin menikah lagi. 2 bulan berapa? 5 hari. 2 bulan 5 hari, ya. Kemudian penulis mengatakan wa qauluhu fa idza balagna ajalahunna, dan firman Allah Subhanahu wa taala kemudian apabila telah habis iddahnya, ay inqadat iddatuhunna, artinya telah selesai masa iddahnya, fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna ay min muraja'atiha lizinati wattib, maka tidak ada dosa bagi kalian, yaitu para wali, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka sendiri. Artinya mereka bebas untuk berhias dan memakai wewangian. Kalau sudah habis masa iddahnya boleh silakan berhias dan memakai wewangian menurut yang patut. Yang patut di sini adalah seseorang berdandan pakai minyak wangi, tentunya tidak di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini yang patut. Tetapi batasannya tadi 4 bulan 10 hari. Kalau sudah 4 bulan 10 hari, maka dia boleh untuk berdandan pakai minyak wangi meskipun tidak ada yang melamarnya. Meskipun tidak ada yang melamarnya. Dan subhanallah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadikan cerai itu opsi paling terakhir. Bahkan mungkin opsi yang paling tidak ada dalam kehidupan kita. Ya, jangan pernah berpikir untuk cerai jika sudah berkeluarga, kecuali jika ada kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan akidah ataupun akhlak. Tapi untuk permasalahan-permasalahan duniawi, permasalahan-permasalahan hubungan sosial yang kadang naik turun, kadang fluktuatif, kadang hangat, kadang panas, kepanasan, kadang terlalu dingin, membeku, ya, maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jangan jadikan opsi cerai itu yang paling pertama. Jadikan dia paling terakhir atau tidak ada sama sekali opsi. Kenapa demikian? Karena akan terjadi kesusahan. Dan itu yang diinginkan oleh iblis. Saya baru-baru dapat kabar seorang suami dan istri bercerai, punya anak, anaknya dua. Kemudian sang anak ini karena masih kecil, maka tinggallah dengan ibunya, karena dia lebih dekat dengan ibunya. Kemudian ternyata sang ibu sudah masa iddahnya habis, nikah dengan lelaki lain. Anak ini yang akan menjadi korban dari semua kejadian ini. Sang anak, sang ibu karena menikah dengan suami lain, dia harus mengikuti suaminya ke daerah lain. Sang anak harus pindah ke sekolah. Di sini terjadi pertengkaran. Siapa yang akan mengurus pindahan sekolahnya? Sang suami yang pertama karena mungkin dia cemburu dengan istrinya yang sudah menikah dengan laki lain, maka dia mengatakan, ya masa saya yang harus ngurus? Sang istri mengatakan, lu masa saya yang harus ngurus? Saya kan perempuan, sedangkan anak-anaknya laki-laki. Dan semisal seperti itu. Ya, ini salah satu contoh kecil ketika terjadi apa? Perceraian. Maka berdoa kepada Allah agar senantiasa keluarga kita diberikan petunjuk, diberkahi oleh Allah, tidak mudah mendapatkan musibah dan semisalnya. Kemudian penulis mengatakan, ay ala wajhin ghairi muharram wala makruh. Ma'ruf artinya, maksudnya dalam bentuk yang tidak diharamkan dan tidak pula dimakruhkan. Jadi boleh dia, berarti para ikhwah, bapak ibu saudara saudari, berdasarkan ayat ini, wanita yang masih dalam masa iddah, dia tidak diperbolehkan untuk berdandan, memakai minyak wangi, keluar rumah, tidak boleh. Ya, kenapa? Karena dia masih dalam masa iddah. Penulis mengatakan, wa fi hadza wujubul ihdad muddatal iddah. Artinya ayat ini menunjukkan kewajiban ihdad, ihdad tidak bersolek dalam masa iddah, alal mutawaffa anha zaujuha duna ghairiha minal mutallaqat wal mufaraqat wa huwa mujma'un alaihi bainal ulama'i. Artinya ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban ihdad tidak bersolek dalam masa iddah atas wanita yang ditinggal mati suaminya, namun tidak bagi selainnya dari wanita-wanita yang diceraikan atau ditinggalkan suaminya. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Artinya istri yang dicerai oleh suaminya, dia boleh saja untuk bersolek. Ya, dia boleh saja untuk bersolek. Atau istri yang terpisah dengan suaminya, dipisah oleh hakim karena satu dan lain hal, seperti karena saudara sepersusuan, maka harus dipisah padahal sudah punya anak lima. Anaknya ini kemana? Maka dinasabkan kepada ibu. Kemudian atau terjadi pernikahan antara muslimah dengan kafir, ini harus dipisah. Nah, ini tidak ada masa ihdad. Enggak ada masa ihdad. Tetapi dia tidak boleh menikah kecuali sudah habis masa iddahnya. Jadi ada kata ihdad, ada kata iddah. Iddah itu artinya apa? Masa menunggu. Ya, masa iddah artinya masa menunggu. Adapun ihdad artinya apa? Bersolek. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wallahu bima ta'maluna khabir, ay alimun bi amalikum zahiruha wa batini bi zahiriha wa batiniha jaliliha wa khafiyyiha famujazikum 'alaiha. Artinya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Maksudnya mengetahui perbuatan-perbuatan kalian secara lahiriah maupun batiniah, yang tampak maupun yang tersembunyi, maka pasti Allah akan membalasnya. Ini mafhum ya, yang sering sudah kita jelaskan. Dan ayat-ayat tentang Allah Maha Melihat itu adalah ayat untuk apa? Siapa yang masih ingat? Ayat yang berkaitan dengan penglihatan Allah, maka itu ayat untuk muraqabah. Semua ayat yang berkaitan dengan Allahu Basir, Allah Maha Melihat, maka itu ayat digunakan untuk apa? Muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah, yang dengan muraqabah ini seseorang jauh dari maksiat, baik meninggalkan kewajiban ataupun melakukan larangan. Kemudian penulis mengatakan, wa fi khitabihi lil awliya biqauli fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna dalilun ala anna al waliya yanzuru ala al mar'ati wa yamna'uha mimma la yajuzu fi'luh wa yujbiruha ala ma yajib wa annahu mukhatibun bidzalik wajibun alaih. Lihat ini, dan tentang firman Allah Subhanahu wa taala mengarahkan firman-Nya kepada para wali, yaitu wali dari si perempuan tersebut, maka tiada dosa bagimu, yaitu para wali, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka sendiri, merupakan dalil bahwa wali itu harus memperhatikan wanita tersebut dan melarangnya dari hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan memaksanya untuk melakukan yang wajib, dan bahwasanya ayat ini dihadapkan untuk wali dan menjadi tanggung jawabnya. Apa masalahnya Bapak Ibu? Ketika Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf." Maka tidak ada dosa bagi kalian wahai para wali untuk membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa wali perempuan apa? Kadang dia mempunyai hak atas si perempuan tersebut. Dia bisa memerintah, dia bisa menghalang, dia bisa memerintahkan kepada yang wajib, mencegah perempuan tersebut melakukan yang mungkar. Ini tugas siapa? Tugas para perawan. Ya, nah ini selesai Bapak Ibu Saudara-saudari. Intinya di dalam ayat ini pelajarannya yaitu tentang masa iddah bagi yang meninggal suaminya. Masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau seandainya dia budak, maka masa iddahnya berapa? 2 bulan 5 hari, setengahnya. Kemudian juga sudah kita pelajari tadi bahwa ayat ini lah yang menunjukkan adanya masa iddah dan tidak bolehnya berihdad tatkala masa iddah, apa? Tidak bolehnya bersolek, melakukan ihdad tatkala masa iddah. Ini para ikhwah. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa wali perempuan, wali, baik itu orang tuanya, baik itu walinya, pamannya, atau siapa saja, wali si perempuan yang dicerai oleh suaminya tadi, maka dia berhak untuk melarang sang perempuan ini kalau melakukan kesalahan, menyimpang dari agama, berhak dia untuk melakukan hal itu semua. Kemudian yang terakhir, Allah Maha Mengetahui. Dan ayat-ayat yang menunjukkan sifat Allah Maha Mengetahui, Maha Melihat, Maha Mendengar, itu ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat muraqabah. Yaitu dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 234. Nah, kira-kira ada yang ingin bertanya? di masa jahiliyah, masa iddah itu sekitar 1 tahun. Wah berat ya. Gak boleh nikah karena meninggal mati suaminya itu selama berapa? 1 tahun. Bagi perempuannya kelamaan, bagi laki-lakinya yang samping-sampingnya, para kumbang juga kelamaan untuk hinggap pada perempuan tersebut. Hah? Semua ya, ihdatnya sama. Ya. Jadi ketika masa iddah itu dia tidak boleh menikah dan tidak boleh bersolek selama 1 tahun. Makanya dalam Islam mudah 4 bulan berapa? 10 hari. Salah satu penyebabnya kenapa 1 tahun, para ikhwah. Orang Arab itu kan mereka mempunyai rasa cemburu yang sangat kuat. Makanya kalau sudah 1 tahun, ya benar-benar cemburunya itu hilang. Sang suaminya sudah meninggal, istrinya dianggap sebagai perempuan yang biasa lagi, tidak terikat dengan si suami tersebut. Wallahu a'lam. Nah, silahkan jika ada yang lain. Ustaz, saudara sepesusuan itu bolehkah jadi wali nikah? Saudara sepesusuan boleh jadi wali nikah? Bolehkah jadi wali nikah? Ada hadis yang berbunyi ma yahrumu min dharra'ah ma yahrumu minan nasab. Yang menjadi mahram dari sisi pencucuan, dia mempunyai tugas dan fungsi seperti yang menjadi mahram dari sisi nasab. Boleh berarti menjadi wali, wali bagi si perempuan kalau seandainya dia adalah saudara sepesusuan. Boleh. Nah, yang lain. Di Banjar ada enggak sepesusuan? Jarang ya. Mungkin misalkan orang Banjar menyusukan kepada orang kandangan. Ya. Nanti mungkin bahasanya menjadi beda. Iya, Li. Karena kan darahnya akan mengalir pada anak tersebut. Nah, nanti mungkin sang anak akhirnya jadi suka ketupat kandangan. Yang semisal. Paham-paham aja biar tuh. Nah, ada yang tanya? Barakallahu fiik. Afiq barak. Ustadz, yang ingin saya tanyakan, bagaimana masa iddah bagi wanita yang sudah menopause? Apakah 4 bulan 10 hari juga? Dan bolehkah wanita tersebut untuk menghadiri pengajian seperti ini? Ya, masa iddah bagi wanita yang sudah menopause. Menopause adalah wanita yang tidak haid lagi. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada ayat di dalam Al-Quran tentang wanita-wanita yang sudah tidak menafus, yang sudah tidak haid lagi. Tentunya tidak bisa diukur dengan haid karena memang dia tidak haid. Tetapi bisa diukur dengan yang lain, yaitu dengan bulan, dan bulannya adalah 3 bulan. Beda dengan wanita yang masih haid 3 bulan. Ya, dalam surah At-Talaq ayat 4 Allah berfirman, walladzina ya'isna minal mahyid min nisaikum, dan wanita-wanita yang sudah tidak bisa haid dari istri-istri kalian, ini irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhurin, jika kalian ragu untuk bisa melanjutkan hubungan ini, maka kalian cerai, lalu iddah mereka 3 bulan. Termasuk di dalamnya adalah wanita yang meninggal, ditinggal mati oleh suaminya. Maka iddahnya berapa? 3 bulan. Beda dengan siapa? Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan dia masih dalam keadaan haid. Wallahu a'lam. Ihdatnya bagaimana? ihdadnya tidak bersolek, tidak keluar rumah, maka boleh atau tidak? Kalau seandainya dia, wanita ini sudah tidak haid, kemudian ditinggal mati oleh suaminya, maka tetap dia mempunyai masa iddah dan tidak boleh bersolek, tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh keluar rumah, ya. Dia mempunyai masa ihdad. Apa fungsinya, Ustaz? Sedangkan dia tidak, mungkin tidak ada lagi yang mau menikahinya. Siapa bilang? Ya, siapa bilang? Bahkan kadang-kadang wanita-wanita seperti ini yang dicari. Ya, kalau Mas Rahmat. Tidak bisa berpengaruh. Ya. Jadi tetap Bu mempunyai masa iddah dan dia tidak boleh dia melakukan ihdad, tidak boleh bersolek, tidak boleh keluar rumah. Wallahu a'lam. Kecuali untuk hal yang sangat diperlukan. Sangat diperlukan seperti apa? Misalkan nungkar makanan. Tidak ada yang menungkar. Misalkan mengantar anak, tidak ada yang ngantar. Maka itu masa pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa tidak kecuali harus keluar. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung, terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Menyambung pertanyaan dari Mas Rahman, Ustaz. Saudara sepersusuan boleh menjadi wali nikah. Apakah saudara sepersusuan juga dapat waris, Ustaz? Bisa mendapatkan warisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua saudara yang seperti mahram, maka dia yang mahramnya karena nasab, maka dia juga yang mahramnya karena susuan. Jadi sama hukumnya. Ma yahrumu minan nasab, ma yahrumu minar rawa'ah. Sesuatu yang menjadi mahram karena nasab, maka dia akan menjadi mahram karena menyusui. Wallahu a'lam. Di tengah orang-orang Arab, ibu-ibu yang menyusui itu dia punya daftar anak-anak yang pernah dia susui. Jadi kadang-kadang salah satu pertanyaan nanti di tengah orang Arab itu, kamu nyusukah dengan wanita lain selain ibumu? Oh iya, siapa? Oh si fulan. Maka perempuannya pun ditanya, kamu nyusukah dengan lain selain wanita selain ibumu? Iya, dengan siapa? Si perempuan. Oh berarti ini saudara sepusuhan, kan tidak tahu, ya kan banyak yang menyusu padanya, kan tidak tahu. Dan seperti yang saya bilang, penyusuan itu mahal, maka perempuan kadang-kadang mencari nafkah dengan itu, dia mahal, ya. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang terjadilah sudah mau nikah, sudah suka sama suka, ternyata mahram sepersusuan. Uma sakit hati banget tuh. Ya. Ini para ikhwan. Apalagi pas yang dapat ternyata yang memang dia sukai adalah saudara sepersusuannya itu cantik atau ya pilihan dialah. Maka ini ujian bagi si orang tersebut. Lain. Ya. Bismillah. Saya pernah baca di internet Ustaz, bahwasanya ada yang air susu ibu itu dibikin jadi es krim, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Berdasarkan hadis tadi, illa ma kana fi sadi, kecuali sesuatu yang di dalam puting susu ibunya, itu yang menjadi mahram. Adapun sudah jadi es krim, sudah jadi gulali, sudah jadi maka itu bukan. Karena nanti susah, siapa yang mau beli? Artinya siapa yang beli, itu kan susah di daftarnya.